اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kemudian berikutnya bab yang ke-26, berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fi nushrah. Bab tentang nushrah. Ketika penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang hukum sihir, setelah itu beliau iringi dengan menjelaskan hukum dukun, perdukunan, maka di dalam bab ini beliau terangkan tentang hukum nushrah. Sebab nushrah ini kadang bisa terjadi dari arah para syaitan dan tukang sihir juga. Ya, datangnya dari arah syaitan dan tukang sihir juga. Karena nushrah ini, pembahasan yang ditekankan di sini adalah melepas sihir dengan sihir semisal dengannya. Melepas sihir dengan sihir yang apa? Yang semisal dengannya. Baik. Akan didefinisikan nanti oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang nushrah itu. Dan akan diterangkan bahwa nushrah itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Ya. Jadi kenapa dikatakan nushrah? Kenapa dikatakan nushrah? Itu dari kata nashara. Nashara artinya dia bagi, dia lepaskan. Ya. Dan nushrah ini bentuk dari obat, bentuk dari apa namanya? Pengobatan. Kalau ada seorang yang misalnya disangka dia kena sihir atau disangka kesurupan, ya, maka dilakukan nushrah untuk membebaskan dia dari sihir dan kesurupan itu. Ya. Jadi nushrah itu dikatakan nushrah karena dia melepas, menyingkap, menghilangkan. Menghilangkan. Baik. Jadi ini maksud dari nushrah itu secara bahasa. Dan di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan 4 dalil. Yang pertama, kata beliau, An Jabir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushrah faqala hiya min amali syaitan, rawahu Ahmad bi sanadin jayyid. Ya. Baik. Wa Abu Daud, dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud rahimahullahu taala. Wa qala su'ila Ahmad anha. Baik, itu dalil yang kedua ya. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah. Maka beliau menjawab, itu tergolong dari perbuatan syaitan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Dengan sanad yang jayyid. Baik, maka di dalam hadis Jabir ini itu tampak ya bahwa nushrah dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihitung sebagai apa? Amalan syaitan, karena bentuk nushrah yang diinginkan di sini itu sihir dilepas dari orang yang kena sihir dengan cara sihir pula, dengan menggunakan syaitan pula. Makanya disebutkan bahwa itu dari amalan syaitan. Iya. Dari amalan syaitan. Kalau berdasarkan hadis ini terdapat pengharaman nushrah dengan bentuk yang seperti ini. Dan yang kedua, terdapat bahwa nushrah itu dari amalan orang-orang jahiliyah dari masa dahulu, sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, dan terdapat di dalam hadis bagaimana harusnya umat ini kalau ada hal-hal yang aneh atau hal yang mereka lakukan dan itu perkara yang meragukan, maka dia tanyakan kepada orang-orang yang berilmu, sebagaimana para sahabat bertanya kepada Nabi tentang hukum nushrah ini. Nah, dan terdapat di dalam hadis bahwa bentuk-bentuk syaitan di dalam menyesatkan manusia banyak caranya. Banyak caranya. Ini salah satu caranya dalam bentuk nushrah ini. Baik. Jadi ini tentang nushrah. Dan tampak dari sini ya bahwa definisi nushrah itu, nushrah adalah melepaskan sihir dari orang yang kena sihir. Jadi melepaskan sihir dari orang yang apa? Kena sihir. Ya. Kalau dari sisi bentuk nusrah ini akan dirinci nanti oleh penulis. Kita sekarang berbicara ke bentuk yang diharamkan. Hadits Jabir menunjukkan salah satu bentuk nusrah adalah melepas sihir dengan sihir semisal dengannya. Ini nusrah masuk ke dalam apa? Nusrah yang diharamkan. Nusrah yang diharamkan. Baik, dalil yang kedua. Kata beliau, wa Abu Daud wa qala su'ila Ahmad anha faqala Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud rahimahullahu taala. Ya. Dan Abu Daud berkata Imam Ahmad ditanya tentang hal ini. Imam Ahmad ditanya tentang hal ini. Maka Imam Ahmad berdalilkan bahwa Ibnu Mas'ud membenci seluruh hal yang seperti ini. Ya. Itu kita hitung dalil ya, karena Imam Ahmad itu beliau menganggap ucapan sahabat itu dalil. Sepanjang tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Baik. Dan atsar Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sahih. Ya, dari Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai berkata, "Kanu yakrahuna at-tamaim war-ruqa wan-nashr." Mereka menganggap makruh ya tamima, rukya dan nashr. Ya. Dan mereka maksudkan di sini kanu mereka maksudnya murid-murid Ibnu Mas'ud. Ya, jadi kalau murid-murid Ibnu Mas'ud seperti itu, berarti mereka ambil dari Ibnu Mas'ud juga seperti itu. Ya, itu cara mereka berdalilkan di dalam hal yang seperti ini. Baik. Dan disebutkan juga athar ya dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Tapi dia riwayatkan secara marfu, berarti mursal. An-nushra min amali syaitan. Ini sudah maksudnya bagian ya dari pembahasan, tapi sudah cukup hadits Jabir yang berada di atas. Baik, itu dalil yang ke berapa? Yang kedua. Dua dalil ini semuanya menunjukkan bahwa nushrah itu ada jenis dari nushrah itu ada campur tangan syaitan di situ dan hal yang dianggap haram di kalangan para as-salaf. Karena kata makruh di kalangan para salaf itu artinya apa? Haram. Kadang mereka pakai makruh bermakna haram. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala wa fil Bukhari an Qatadata. Ini dalil yang ketiga. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Qatadah. Qatadah siapa? Qatadah ibn Di'ama bul Khattab. Qatadah ibn Di'ama bul Khattab As-Sadusi Al-Basri. Qultu li ibn al-Musayyab. Saya berkata kepada Ibn al-Musayyab. Ibn al-Musayyab, Said ibn al-Musayyab. Beliau berkata, rajulun bihi tibbun. Ya, ada seorang yang terkena sihir. Terkena sihir. Tip itu asal penggunaannya dalam apa namanya bahasa Arab itu dari kata tip ya, nama pengobatan dari penyakit ya, disehatkan dari penyakit tip, tapi digunakan untuk kata sihir itu mimbabit tafaul namanya. Mimbab at-tafa'ul, dari sudut harapan dia sembuh dari sihir. Jelas ya, dari sudut harapan dia sembuh dari sihir. Jadi katakan ini sihir, dia bahasakan dengan tip. Seorang terkena sihir, terkena tip. Kenapa dia sebut tip? Berharap supaya sihir ini sembuh. Nah, itu dalam bahasa-bahasa bagus ya, dipakai oleh orang-orang untuk membahasakan kejelekan. Dia pakai bahasa-bahasa yang ada bentuk doa atau bentuk harapan supaya kejelekan itu diangkat darinya. Ya, diangkat darinya. Baik. Jadi ada orang yang kena sihir. Au yu'akhadhu an imra'atihi. Atau dia digunagunai atau dibuat tidak suka kepada istrinya. Ya, jadi ini pertanyaannya, ada orang yang kena sihir atau dia tidak suka kepada istrinya, dibuat tidak suka kepada istrinya. Ya. Ini telah kita sebutkan juga ya, bahwa sihir itu ada dua macam kemarin ya. Ada sihir sifatnya takhil, dibuat menghayal. Ya, ada sihir yang sifatnya apa? Sifatnya as-sarf wal ataf. Dibuat cinta, dibuat suka, atau sebaliknya, dibuat benci. Nah, ini masuk di dalam as-sarf wa apa? Wal ataf, sihirnya. Jadi dibuat istrinya tidak suka kepadanya. Nah, ketika ada seperti ini, ya, ditanyakan kepada Sa'id ibn al-Musayyab, ayuhallu anhu au yunashar? Ya. Apakah boleh dihilangkan darinya atau dihilangkan dengan nusyrah? Ya. Jadi apakah boleh dihilangkan darinya, atau bahasa lainnya, apakah boleh dihilangkan pakai nusyrah? Kata Sa'id, qala la ba'sa bihi. Kata Sa'id, iya, tidak mengapa dengan hal tersebut. Innama yuriduna bihil islah, karena mereka hanya menghendaki perbaikan, menghendaki perbaikan. Fa amma ma yanfa falayunha anhu. Adapun yang bermanfaat itu tidak dilarang. Adapun yang bermanfaat itu tidak apa? Tidak dilarang. Iya. Jadi sini dalil yang ketiga ini athar juga dari Sa'id ibn al-Musayyab, Imam para tabi'in. Beliau menganggap bahwa nusyrah itu tidak ada masalah. Sepanjang yang mereka inginkan dari nusyrah untuk apa? Untuk mengislah, memperbaiki. Padahal yang bermanfaat. Padahal yang bermanfaat. Ya, maka tampak di sini bahwa nusyrah ada bentuk yang dibolehkan oleh para as-salaf. Nusyrah padahal yang bermanfaat, bentuk dari ruqyah yang disyariatkan. Ya. Bentuk dari ruqyah yang disyariatkan. Baik. Yang dilarang itu yang sebelumnya, melepas sihir dengan apa? Sihir juga. Intaha, selesai. Kemudian dalil yang keempat, ya. Dalil yang keempat ini dari Hasan Al-Basri. Wa ruwiya anil Hasan annahu qala la yahullu as-sihra illa sahir. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan, maksudnya Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau berkata tidak ada yang dapat melepas pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir. Iya. Jadi kalau ada orang kena sihir, dia bisa lepas pengaruh sihir, berarti dia juga tukang apa? Tukang sihir. Ya. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya. Dan maksud ucapan Al-Hasan Al-Basri ini nusyrah yang jenisnya apa? Sihir dilepas dengan apa? Sihir pula. Ya. Sihir yang dilepas dengan sihir pula. Maka dari empat dalil ini sudah terlihat ya tentang hukum nusyrah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Berarti nusyrah itu bukan satu jenis, ada dua jenis. Karena seperti itu keadaannya, penulis rahimahullah menerangkan tentang hukum nusyrah dari ucapan Ibnu Al-Qayyim di akhir pembahasan ini. Kata beliau, qala Ibnu Al-Qayyim, an-nusyrah halus sihri anil mashur. Nusyrah itu adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Ini definisi umumnya untuk apa? Nusyrah. Jadi kalau nusyrah merupakan sihir dari orang yang terkena sihir, itu kan bisa dengan cara yang benar, bisa dengan cara apa? Yang tidak benar, kalau definisi umumnya. Tapi beliau terangkan bahwa nusyrah itu ada dua jenis. Wahiyya naw'an, dan nusyrah itu ada dua jenis. Iya. Ada dua jenis. Apa itu? Yang pertama, hillun bisihrin mithlihi. Yang menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal dengannya. Ini satu. Wa huwa alladhi min amali syaitan wa alayhi yuhmalu qawlul hasan. Ya. Inilah yang tergolong ke dalam perbuatan syaitan, dan kepada jenis inilah perkataan Al-Hasan Al-Basri diarahkan. Fayataqarrabu an-nashir wal-muntashir ila syaitan bima yuhibbu fayubatilu amalahu anil mashhur. Ya, jadi dengan nusyrah yang seperti ini, ya, orang yang melakukan nusyrah ini atau orang yang apa namanya, orang yang terkena, orang yang ingin mengambil manfaat dari nusyrah ini, keduanya mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri kepada syaitan dengan hal yang dicintai oleh syaitan, sehingga syaitan membatalkan amalannya. Syaitan menghentikan amalannya dari orang yang disihir tersebut. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wasani an-nusyratu birruqyati wat-ta'awudat wad-da'awat wal-adwiya al-mubaha fahada jaiz. Nusyrah menggunakan ruqyah dengan ta'awudat, membaca perlindungan-perlindungan atau membaca doa-doa dan memberi obat-obat yang dibolehkan, ini diperbolehkan. Jelas ya? Jadi nusyrah ini, definisi umum nusyrah apa? Halus sihir an anil mashur. Melepas sihir dari orang yang kena sihir. Nusyrah ada dua jenis, ada yang haram, ada yang boleh. Yang haram itu apa? Halus sihir bis sihir. Melepas sihir dengan sihir. Ini yang tidak boleh, karena ini menggunakan syaitan pasti. Dan yang kedua, nusyrah yang dibolehkan, yaitu nusyrah dengan apa? Hal yang disyariatkan seperti ruqyah, membaca Al-Quran, ta'awud, ya, dengan obat-obat yang dibolehkan. Baik, jadi itu kesimpulan dari nusyrah. Ditutup oleh penulis, fihi masail, di dalamnya ada masail, ada dua ya beliau sebutkan. Yang pertama, an-nahyu anin nusyrah. Larangan terhadap nusyrah. Larangannya jelas ya dalam hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Kemudian yang kedua, di hadits Jabir ditegaskan ya bahwa nusyrah dari amalan syaitan. Al-thaniya al-farqu bainal manhi anhu wal murakhasi fihi mimma yuzilu al-ishkal. Perbedaan antara nusyrah yang dilarang dan nusyrah yang diperbolehkan, yang dengan demikian akan hilang polemik dalam hal tersebut. Maksudnya penulis sudah terangkan apa perbedaan antara nusyrah yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Kalau kita bisa membedakan dua ini, maka tidak ada masalah, tidak ada kesamaran, tidak akan ada ishkal. Bagaimana cara membedakannya tadi? Jadi nusyrah ada dua jenis, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan apa bentuknya? Halus syihri, halus sihri bis sihir, melepas sihir dengan sihir juga. Yang kedua yang dibolehkan, ya, nusyrah dengan apa? Dengan ruqyah, dengan doa, dengan apa namanya, obat-obat yang dibolehkan. Baik. Wallahu ta'ala alam.